kalian semua yang masih punya Tuhan dan sampai saat ini masih percaya akan adanya Tuhan. Dengerin lagu gua. Siapin aja kuping. Panas-panas tuh kuping. Yuk, ah. Apa lu tega sama Tuhan yang gak pakai baju? Dingin dong. Awas ah, masuk angin. Apa lu tega sama Tuhan yang cuma pakai kolor? Gak malu tuh. Kayak orang gila dong. Apa lu benar-benar tega sama Tuhan yang nempel di salib? Udah gak pakai baju, cuma pakai kolor, kayak di film-film porno. Emang muka bokep? Lu lagi yang masih percaya? Mikir dong, mikir. Lu kan udah gede. Lagu sia. Apa lu gak salah pilih Tuhan kok palanya botak? Tekewe kadinya. Ditip ekan deh, bulut-bulut genep siki. Ini siga kartu gaple. Apa lu gak salah pilih Tuhan yang telinganya melar? Allah, siga ada di jiwaran wa ya ta. Bahwa ku kolotna eh. Apa lu juga gak salah pilih Tuhan yang tampangnya aneh? Udah palanya botak, telinganya melar, kayak jika naon eh? Ah, hancur pokoknya mah. Hancur bangket. Hirup deh, sancur deh. Cuma, panas kan? Deh, deh. Deh, ya tuh ah. Lagi. Apa lu gila punya Tuhan kok lu anggap sapi? Bung. Apa lu gila sapi aja kok lu anggap Tuhan? Nah, seru wainya. Baiklah, awah deh teks nak. Baiknya. Baiklah. Ya. Apa lu benar-benar gila punya Tuhan kok lu anggap sapi? Sapi lu anggap Tuhan, Tuhan lu anggap sapi, sapinya gua anggap lu. Juga sapi banget sih masih. Mau tak? Sia atas gas api. Blow. Apa lu gak stres punya Tuhan kok nyangkut di salib? Nih khawatir ya. Di poek itu lah nih. Buru angkat nih. Kabur hujan. Apa lu gak stres punya Tuhan kok palanya gundul? Serap ta euy kana panon. Mani mencang. Semedat aing sigana mun dicahuluna. Apa lu benar-benar stres punya Tuhan kok yang kagak waras? Yang satu disalib, yang satunya botak, yang satunya lagi apa-apa? Sapi. Mu. Guysnya. Untuk Tuhan yang tidak disebut, mohon jangan iri hati dan juga jangan kecewa ya. Sesama trayek dilarang saling mendahului. Terima kasih. Gas. Eh, gas. Emang yang japati di keprokan.